إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة para pendengar roja yang berbahagia kita melanjutkan kajian kita di mana pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang salat sunnah tatawu atau salat rawatib dan kita bahas yang pertama adalah yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu salat sunnah zuhur. Ikhwatul Islam, sunnah zuhur itu ada 3 ada 3 sisi, ada 3 bentuk ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ia berkata, "Hafizku minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin." Ya, aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla adh-dhuhri wa rakaataini ba'daha. Wa rakaataini ba'da al-maghrib wa rakaataini ba'da al-isya'i fi baitihi wa rakaataini qabla as-subhi. Itu 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bentuk yang kedua, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ini berdasarkan hadis, hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Juga berdasarkan riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha juga ia berkata kan yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ithnataini ba'daha. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur 4 rakaat dan 2 rakaat setelahnya. Bentuk yang ketiga akal Islam yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ini berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Demikian pula Imam Ahmad dan Imam Hakim dan ia mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 4 rakaatin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar." Jadi barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan ia dari api neraka. Tentu yang 4 rakaat ini, akhi, ya, tata cara pengerjaannya yang lebih baik adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Sebagaimana dalam keumuman hadis salatul laili, dalam satu riwayat salatul laili wan nahar, tambahan an-nahar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, salatul laili wan nahari raka'atani raka'ataini raka'atain. Ini salat malam dan siang itu kata Rasulullah 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum, apabila misalnya kita ini tidak sempat ya untuk mengerjakan salat sunnah zuhur, boleh kita qadha. Ya, apabila misalnya kita punya udzur sehingga kita tidak sempat untuk melakukannya, maka pada waktu itu boleh kita qadha. Adapun ya salat sunnah sebelum zuhur atau qabliyah zuhur, maka hendaklah ia mengqadanya setelah salat zuhur. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Tirmidzi dan hadis itu hadis yang hasan. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'daha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidak sempat salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau salat setelahnya. Adapun salat sunnah ba'diyah atau ba'da zuhur, ya setelah zuhur, maka boleh ia mengqadanya setelah hilang uzurnya itu, walaupun ya setelah salat asar. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, demikian pula Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah, annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini ba'dal asri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 rakaat setelah asar. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal itu. Fasa'alathu anhuma, maka Ummu Salamah ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 2 rakaat tersebut. Maka ia berkata, "Ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'anil rak'ataini ba'dal asri, fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais fashaghaluni 'anil rak'ataini allataini ba'da dhuhri fahuma hatan." Wahai bintu Abi Umayyah, yang engkau bertanya tentangku, bertanya kepadaku tentang 2 rakaat setelah asar tadi. Kata beliau, sesungguhnya datang kepadaku beberapa orang dari Banu Abdul Qais. Mereka yang membuat aku sibuk dari 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur itu. Maka ya, 2 rakaat tersebut adalah ya qadha daripada 2 rakaat setelah zuhur. Adapun akhi sunnah salat asar, maka tidak ada sunnah yang muakkadah, akan tetapi ada sunnah ratibah ghair muakkidah yang tidak muakkad. Boleh ia salat sebelum asar 2 rakaat berdasarkan keumuman hadis baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan itu ada salat, keluar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau dia boleh pula salat 4 rakaat sebelum asar. Dalam hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ya, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar dengan 4 rakaat. Kemudian ikhwatul Islam, sunnah maghrib. Adapun sebelum maghrib disunahkan bagi mereka yang mau sholat 2 rakaat sebelum maghrib, namun itu tidak terus-menerus. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, fa thumma qala fi tsalitsah liman syaa." Ya, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian Rasulullah bersabda yang ketiganya, bagi mereka yang mau, ya bagi siapa yang mau. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka ya menjadikan salat 2 rakaat sebelum maghrib itu sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Ini juga berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana al-muadzinu idza adzan qama an-nasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari yusallun hatta yakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim wa hum kadhalik yusalluna rak'atayn qabla al-maghrib wa lam yakun bayna al-adhan wal iqamati shay'un." Kata Anas, ya adalah dahulu apabila muadzin telah mengumandangkan adzannya, maka orang-orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam segera berdiri ya menuju menghadap tiang-tiang masjid. Ya, mereka mencari tiang-tiang untuk dijadikan sebagai sutroh ya. Dan ini kebiasaan para sahabat, tidak seperti sekarang banyak kaum muslimin yang mereka itu merecehkan atau meremehkan sutroh. Salat begitu saja tanpa menghadap sutroh. Ya, kata Anas adalah di zaman Rasulullah SAW dahulu, apabila muadzin telah mengumandangkan adzan, maka para sahabat Rasulullah segera berdiri ya menuju tiang-tiang masjid mereka untuk salat. Sehingga datanglah Rasulullah SAW kepada mereka. Ya, mereka salat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Walam yakun bainal adzan wal iqamah syai, di mana ya tidak ada antara adzan dan iqamat sesuatu pun pula, kata beliau. Ini ikhwatul Islam menunjukkan bahwa sebelum maghrib ya kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, akan tetapi ingat itu tidak muakkad ya, sekali-kali atau tidak disering apa tidak diterus-meneruskan dilakukan. Kemudian ikhwatul Islam, setelah adapun sholat sunnah setelah maghrib, maka ini telah disebutkan hadisnya, dan itu termasuk sholat sunnah yang muakkadah dan dianjurkan kita terus menerus melakukannya, muadzabah. Dan itu disunnahkan ya akhi, dilakukan di rumah. Wa yustahab an tusalla ar-raq'atan ba'dal maghrib fil bait, disunnahkan salat 2 rakaat setelah maghrib itu di rumah. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan demikian pula At-Tayalisi dan At-Tahawi. Dia berkata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal jumu'ati illa fi baitihi. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah salat 2 rakaat setelah maghrib, demikian pula 2 rakaat setelah Jumat kecuali di rumahnya. Ya. Dan beliau pada 2 rakaat setelah maghrib ini, di rakaat pertama biasa membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang kedua biasa membaca qul huwallahu ahad. Ini berdasarkan hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, di mana dia mempunyai syahid dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Nasa'i. Naam. Kemudian ikhwatul Islam, sekarang kita masuk kepada salat sunnah Isya. Adapun bagi ya, sebelum salat Isya, maka tidak ada salat sunnah khusus. Akan tetapi bagi mereka yang mau salat antara adzan dan qomat, silakan. Berdasarkan keumuman hadis yang saya sebutkan tadi, baina kulli adzanaini salatun, ya antara dua adzan itu artinya antara adzan dan qomat itu ada salat. Jadi kalau misalnya sebelum isya seseorang ingin salat 2 rakaat antara adzan dan qomat, maka dipersilahkan dia melakukannya. Akan tetapi yang mutaakkid, yang muakkad itu adalah salat 2 rakaat setelah isya. Nah, selesai kita membahas yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Sekarang kita masuk kepada sholat sunnah witir. Ikhwatul Islam, sholat witir termasuk sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan sekali. Di mana Rasulullah SAW sendiri tidak pernah ya akhi, ia meninggalkan sholat witir ketika mukim maupun safar. Ya, sampai-sampai ketika safar pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan salat witir. Ya. Ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat witir. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." sesungguhnya Allah itu witir dan suka kepada witir. Ya. Dan dari Ali ia berkata, innal witra laisa bihatmin, sesungguhnya witir itu tidak wajib. Walaka salatikum al-maktubah, ya, tidak pula sama dengan salat yang diwajibkan. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir. Summa qal, dan beliau bersabda, ya ahlal Quran autiru, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahli Quran, ya salat witirlah kalian, karena sesungguhnya Allah itu witir dan suka kepada witir. Ikhwatal Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum salat witir ini. Ada dua pendapat. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa salat sunnah, salat witir itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis katanya disebutkan, man lam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak witir maka ia bukan dari golongan kami. Akan tetapi hadis ini dhaif, karena dalam ya sanadnya ada seorang rawi yang dhaif, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah yang mendhaifkannya dalam kitab Al-Irwa di nomor 417. Demikian di antara dalil yang mereka jadikan dalil adalah hadis innallaha zadakum salatan wa hiya salatul witri, sesungguhnya Allah menambah untuk kalian sebuah salat yaitu salat witir, maka salatlah antara isya dan fajar. Ya, dijadikan dalil ini menunjukkan kata ya Abu Hanifah bahwa bahwa salat witir itu hukumnya wajib. Adapun pendapat yang kedua, akhwat Islam a'azzanillahu ayyakum, itu adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, demikian pula para ulama setelahnya. Mereka mengatakan bahwasannya salat witir itu adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat-sangat ditekankan sekali. Ya. Mereka menyatakan mengatakan bahwa hadis yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah tidak menunjukkan kepada kewajiban. Kenapa? Karena disebutkan dalam beberapa hadis bahwa ketika ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya apa salat yang diwajibkan kepada saya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu salat lima waktu. Lalu ia bertanya lagi, apakah masih ada yang lain yang wajib, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, kecuali apabila engkau mau salat tatawu. Ini menunjukkan, akhi, bahwa salat witir itu hukumnya tidak wajib. Namun ia sangat ditekankan sekali. Ya, sampai-sampai ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang orang yang suka meninggalkan salat witir, maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab apa? Dzaka rajulun su, itu orang yang buruk, kata beliau. Makanya akhi, ya berusaha kita untuk tidak meninggalkan salat witir itu. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah mempunyai pendapat apa? Ya, perincian bahwa witir itu kata beliau wajib bagi mereka yang sholat malam. Beliau berdalil dengan hadis ij'alu akhir salatikum billayli witra. Jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam itu witir. Maka beliau berkata bahwa orang yang salat malam wajib dia melakukan salat witir. Dan ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwatal Islam, adapun waktu witir, para ulama bersepakat ya, bolehnya salat witir antara salat isya sampai terbitnya fajar, yaitu fajar yang kedua ya. Dan yang lebih afdol akhi adalah di sepertiga malam terakhir. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, min kulli al-laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwal al-laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahar. Di setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia salat witir. Ya, terkadang di awal malam, terkadang di tengah malam, namun berhenti ya witirnya Rasulullah di waktu sahur. Ini menunjukkan bahwa ya waktu yang paling afdal untuk sholat witir adalah yaitu di akhir malam. Ya. Akan tetapi tentunya bagi mereka yang mempunyai keyakinan bahwa ia bisa bangun di waktu di akhir malam. Adapun bagi mereka yang tidak yakin ia bisa bangun di akhir malam, akhi, maka pada waktu itu bolehlah ia ya melakukannya sebelum tidur. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Mata tutir? Kapan engkau witir?" Ya, kata Abu Bakar, "Aku witir sebelum tidur, hai Rasulullah." Rasulullah bersabda kepada Umar, "Kapan engkau witirnya?" Kata Umar, "Saya tidur dulu kemudian witir." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, "Akhadza bil hazm." Ya, engkau mengambil kehati-hatian. Dan engkau hai Umar mengambil kepada kekuatan. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Muslim, ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa minkum alla yastayqidh min akhiril lail falyutir min awwalihi wal yarqud. Wa man tama'a minkum an yastayqidha min akhiril lail falyutir min akhirih fa inna salata akhiril lail mahdhuratun." Fadhalika afdal, kata Rasulullah. Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia witir ya di awal malam dan baru tidur. Dan barang siapa yang dia mampu untuk bangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhirnya, karena sesungguhnya solat di akhir malam itu dihadiri dan itu lebih afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhi, bahwa sholat witir itu waktunya yang paling afdal adalah di akhir malam. Ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membangunkan Aisyah kalau beliau mau sholat witir. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidah mu'taridah ala firashihi." فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sementara saya tidur melintang di depan beliau. Apabila beliau ingin salat witir, maka beliau pun membangunkan aku agar aku salat witir. Lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai-sampai membangunkan Aisyah supaya salat witir. Oleh karena itulah betapa pentingnya akhi ya salat witir tersebut. Kemudian setelah sholat witir itu apa boleh kita sholat lagi? Ya, sebagian mengatakan tidak boleh. Sebab ya berdasarkan hadis katanya ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir sholat kalian di waktu malam itu witir. Mereka berpendapat ini menunjukkan bahwa hendaklah yang menjadi akhir sholat kita di waktu malam adalah witir. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa boleh sholat lagi setelah sholat witir. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sahih yang diriwayatkan Muslim, "Kana yusallimu tasliman yusmi'una thumma yusalli raka'ataini ba'dama yusallim wa huwa qa'idun." Dalam hadis Ummu Salamah, "Kana yarka'u raka'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan beliau duduk. Ya. Nah, ini pendapat yang kuat ya akhi bahwa boleh seseorang salat witir setelah salat sunah setelah salat witir. Adapun jumlah rakaatnya, maka yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Dan boleh 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat sampai 9 rakaat. Dan ini yang paling banyak. Ya. Adapun satu yang 1 rakaat, ini berdasarkan hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili matsna matsna." Ya, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyi ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Apabila salah seorang dari kalian khawatir masuk subuh, hendaklah ia silakan ia salat 1 rakaat, ia mewitirkan apa yang telah ia salat sebelumnya. Ini menunjukkan akhi boleh 1 rakaat ya. Boleh pula dengan ya 3 rakaat. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'ah. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Thumma yusalli thalathan. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di Ramadan, tidak pula di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian salat 4, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian salat 3, kata Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Akan tetapi untuk 3 rakaat ini boleh dengan 2 sifat. Sifat yang pertama 2-1, jadi 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Dan boleh pula 3 rakaat dengan 1 tasyahud di akhir. Adapun yang 2-1 ini berdasarkan hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan Bukhari Imam Bukhari, annahu kana yusallimu baina raka'atain wal witr hatta ya'muru bi ba'dhi hajatihi, adalah beliau mengucapkan salam antara 2 rakaat dan witirnya sehingga beliau menyuruh kepada sebagian hajatnya. Juga disebutkan secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara yang genap dan yang ganjil dengan salam yang diperdengarkan kepada kami. Itu diriwayatkan Imam Ahmad dan Thahawi dan dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan ini juga ya dikuatkan pula oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat yang beliau witir padanya, yang pertama subhana rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun, wa yaqra'u fil witr, dan membaca di witirnya yaitu di salat di 1 rakaat setelahnya itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Di mana Ibnu Hibban ya ketika menyebutkan hadis tersebut beliau memberikan bab dzikrul khabar ad-dal ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu bitaslimi baina arba'in raka'atain wa tsalitsah. Penyebutan khabar yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara salam 2 rakaat dengan yang ketiga. Ini menunjukkan akhi ya tata cara yang 3, yang pertama adalah dengan 2-1 yaitu 2 salam 1 kali salam. 2 salam ya. Artinya 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Adapun yang kedua yaitu 3 rakaat dengan sekali salam. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasin la yaq'udu illa fi akhirihin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya witir yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Nasa'i, demikian pula At-Tahawi. Ya, beliau salat witir 3 rakaat di mana beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Ini boleh dua-duanya. Ya Allahu a'lam. Adapun yang 5 rakaat, maka ya tidaklah duduk kecuali di akhir salat. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 raka'ah. Yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhirihin." Fi akhiriha. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam 13 rakaat. Beliau lihat salat witir 5 rakaat, beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Ini menunjukkan ikhwatul Islam azanillahu iyyakum, ya bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 rakaat witir, beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Adapun untuk yang ketujuh dan kesembilan, atau maksudnya salat rakaat apa jumlah rakaatnya yang 7 dan 9, maka disunnahkan ada duduk tasyahud awalnya. Adapun di rakaat yang di 7 rakaat, maka disunnahkan untuk tasyahud awal di rakaat yang ke-6. Dan untuk yang 9 rakaat, maka disunnahkan tasyahud awal itu di rakaat yang ke-8. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menceritakan sifat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, demikian pula Imam Nasa'i. Beliau berkata, "Kunna nu'iddu lahu sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu." Dahulu kami mempersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwak dan air untuk bersucinya. Fayab'athuhu Allahu ma syaa'a an yab'athahu min al-lail. Maka Allah bangunkan beliau sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk dibangunkan di waktu malam. Fayatasawwaku wa yatawadda, maka beliau pun bersiwak dan berwudu. Demikian akhi, ya, seorang istri yang salihat mempersiapkan untuk suaminya untuk keperluan-keperluan ibadah ataupun yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan berwudu. Wa yusalli 9 raka'atin la yajlisu fiha illa fi tsaminah. Di mana beliau salat 9 rakaat, beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Di situ beliau menyebut Allah, memuji dan berdoa kepadanya. Artinya mengucapkan tahiyat. Kemudian beliau bangun, sumayan hadwala yusallim, beliau bangun tidak salam. Kemudian beliau pun salat rakaat yang ke-9. Kemudian beliau setelah itu duduk tahiyat, thumma yusallimu tasliman yusmi'una, beliau pun mengucapkan salam yang kami dengar. Thumma yusalli raka'ataini ba'dama yusallim wa huwa qa'idun. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Jadi semuanya adalah 11 rakaat, hai anakku, kata Aisyah. Falamma asan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mulai tua, wa akhadha al-laham, dan sudah mulai gemuk, beliau pun witir 7 rakaat. Dan beliau lakukan seperti yang dilakukan di 9 rakaat itu. Di mana beliau 7 rakaat, yang ke-6 beliau duduk. Kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat, setelahnya menjadi 9 rakaat semuanya. Nah. Jadi ini adalah ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, yang mengenai jumlah salat witir. Maka untuk jumlah salat witir ini boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7 dan boleh 9. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yaitu kunut witir. Ikhwatul Islam disunnahkan yaitu untuk mengucapkan untuk melakukan kunut witir. Ini berdasarkan hadis Al-Hasan bin Ali, ia berkata, Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, juga Imam Nasa'i. Al-Hasan berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan aku beberapa kalimat yang aku ucapkan di waktu salat witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man 'afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Innahu wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya Allah, ya berikan aku hidayah pada orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Berikan aku kesehatan, ya afiyah, pada orang-orang yang Engkau berikan afiyah. Berikan kepadaku loyalitas pada orang-orang yang Engkau berikan loyalitas. Berkahi apa yang Engkau berikan. Lindungi aku keburukan yang Engkau telah takdirkan. Ya sesungguhnya Engkau fa innaka taqdi, Engkaulah yang memutuskan dan bukan Engkau yang diputuskan. Sesungguhnya tidak akan pernah hina orang yang Engkau berikan loyalitas padanya. Maha mulia Engkau wahai Tuhan kami dan maha tinggi. Ini adalah ya akhi, ya doa ini adalah untuk kunut witir. Adapun di zaman sekarang ya dijadikan untuk kunut subuh, ini konslet namanya. Salah sambung ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apa boleh kita bagaimana ya melakukan kunut salat witir ini? Apakah di setiap hari boleh? Ataukah di Ramadan saja? Atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bahwasannya ya disunahkan sunat kunut witir itu sekali-kali saja. Ya tidak terus menerus. Kenapa? Karena para sahabat yang meriwayatkan salat witir tidak menyebutkan mereka itu ya kunut witir. Ya kecuali sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib saja. Ya. Demikian pula Ubay bin Ka'ab. Ya kalaulah kunut witir itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus, tentu para sahabat semua akan menukil kepada kita ketika mensifati salat witir. Tapi tatkala yang menukilnya itu hanya beberapa orang saja, padahal yang menyaksikan salat witir Rasulullah SAW dan yang meriwayatkan salat witir Rasulullah SAW itu banyak dari kalangan sahabat, ini menunjukkan kata mereka ya bahwa ya kunut witir itu tidak dilakukan terus menerus. Kemudian ikhwatal Islam, kunut witir itu yang sunnah adalah sebelum rukuk, sebelum rukuk. Ya wa sunnah fi hadzal qunut an yakuna qabla rukuk, yang sunnah pada kunut witir itu adalah sebelum rukuk. Ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan Imam Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla rukuk, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut di salat witir sebelum rukuk. Ya. Sebelum rukuk. Adapun ya hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut setelah rukuk, yaitu di waktu itidal, setelah itidal, maka itu ya untuk kunut nazilah saja. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yad'uwa ala ahadin aw yad'uwa li ahadin qanata ba'da ar-ruku'. Yarahu al-Bukhari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mendoakan kecelakaan suatu kaum atau ingin mendoakan kebaikan, atau disebut dengan kunut nazilah ya, maka beliau kunutnya setelah ruku'. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 2 halaman 569 berkata, "Wa majmu'u ma ja'a an Anas min dhalik anna al-qunuta li hajatin ya'ni linazilah ba'da ar-ruku' la khilafa anhu fi dhalik. Wa amma li ghairi al-hajah فالصحيح عنه أنه قبل الركوع وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح. Yes. Gabungan dari apa yang datang dari Anas bahwasannya kunut untuk hajat yaitu untuk nazilah setelah ruku itu tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini. Adapun untuk selain hajat ya selain untuk nazilah, maka yang sahih kata Ibnu Hajar itu sebelum ruku. Walaupun para sahabat telah berbeda pendapat, berbeda amalan dalam masalah ini, yang zahir kata beliau ikhtilaf perbedaan ini adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Artinya yang seperti ini perselisihan yang seperti itu. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, ya adapun doa ketika kunut witir boleh ya berdoa dengan yang disebutkan tadi disunnahkan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, dan demikian pula doa-doa yang lainnya. Akan tetapi ia tidak disunahkan untuk memperpanjang doa kunut seperti yang dilakukan oleh sebagian imam-imam di zaman sekarang ini. Ya karena itu tidak pernah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akhi ya menyanyikan doa kunut. Ya melakukan doa kunut witir ini pun juga tidak disunahkan, tidak pernah dinukil dari Nabi, tidak pula dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, bahkan Ibnu Humam berkata la ara tahriran naghm fi du'a, aku tidak berpendapat bolehnya ia melakukan doa, kata beliau. Kemudian akhir disunnahkan untuk mengangkat dua tangan pada waktu kunut witir. Ya. Ini berdasarkan hadis Anas. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shalla al-ghudah rafa'a yadayhi yad'u alaihim. Aku sungguh melihat Rasulullah SAW setiap kali sholat subuh, beliau mengangkat dua tangannya mendoakan kecelakaan atas mereka yang membunuh ya para penghafal Quran itu. Dalam sebuah asar dari hadis Abu Rafi, ia berkata, aku sholat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau pun kunut sebelum ruku' dan beliau mengangkat kedua tangannya dan mengeraskan doa kunutnya. Ya. Dan itu sahih diriwayatkan Abu Baihaqi dari jalan Abi Utsman dari Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwatul Islam, disunahkan setelah salat witir kita mengucapkan beberapa zikir berikut ini. Yang pertama itu kita ucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ini tiga kali. Ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, ia berkata, ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat witir Subbih isma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, demikian pula qul huwallahu ahad. Apabila beliau mengucapkan salam, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang kedua yaitu doa setelah witir, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika ant kama athnaita 'ala nafsik. Ini berdasarkan hadis Abu Daud, Tirmidzi, demikian pula Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini hadis yang sahih dari hadis Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir witirnya mengucapkan doa tadi. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Ya. Aku berlindung dengan afiah-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari adab-Mu. Aku tidak bisa menghitung pujian kepada Engkau sebagaimana Engkau memuji atas diri-Mu. Ya, di sini ikhwatul Islam sahih dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian akhi, ya, dibolehkan kita mengqadha salat witir apabila kita lupa. Ya, terkadang kita ini ya tertidur, ketiduran akhirnya ya atau lupa untuk salat witir, maka pada waktu itu boleh kita mengqadhanya. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Al-Tirmidhi dan Abu Daud, demikian pula Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakarahu." Ya, siapa yang tertidur dari salat witir atau lupa, hendaklah ia salat apabila telah pagi atau ketika ia ingat. Jadi boleh ya, ketika misalnya setelah salat subuh kita mengqadha salat witir, silakan ya, bagi mereka yang tertidur dari salat witir itu. Ini juga berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Ya, barang siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, silakan ia salat ketika ia ya ketika ia ingat itu. Kemudian akal Islam, mengqadha witir di waktu siang itu harus dengan genap, tidak dengan ganjil. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nama minal laili aw marida shalla bin nahari thintai asyrata raka'ah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tertidur di waktu malam atau sakit tidak sempat salat tahajud, maka beliau salat di waktu siang 12 rakaat. Ini sahih dari Imam Muslim. Jadi ya, sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam 11, namun apabila beliau tidak sempat maka beliau qadha menjadi 12. Maka ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenapkan sesuatu yang ganjil di waktu malam, adapun di waktu siang maka beliau ya mengqadanya dengan jumlah yang genap. Kemudian akhi, yang afdal adalah ya segera mengqadanya itu sebelum zuhur. Ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim, Tirmidzi, demikian pula Abu Daud dan Nasa'i serta Ibnu Majah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'an hizbihi aw 'an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina shalatil fajri wa shalatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang tertidur dari hizbnya atau dari sesuatu darinya lalu ia membaca antara salat fajar dan salat zuhur, maka dituliskan untuknya seakan-akan ia membacanya di waktu malam. Ini menunjukkan hadis ini akhi, bahwa membaca Al-Quran atau sholat orang yang sholat tahajud itu boleh dan sangat dianjurkan ya, antara sebelum zuhur itu. Kemudian bagaimana dengan dua rakaat setelah witir? Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yusalli 13 raka'ah, yusalli 8 raka'at wa yutiru bi raka'ah. Wa idza sallama kabbara fa shalla raka'ataini jalisan, wa yusalli raka'ataini baina adhanil fajri wal iqamah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat, ya 8 rakaat. Ya, yusalli 8 raka'at wa yutiru bi raka'ah, beliau salat ya 8 rakaat dan witir 1 rakaat. Ya, apabila beliau salam maka beliau bertakbir, maka beliau salat 2 rakaat dalam keadaan duduk, dan beliau pun salat 2 rakaat antara azan fajar dan azan dan iqamat. Ya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai mana hadis tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW sedang menjelaskan bahwa itu boleh-boleh saja, namun beliau tidak pernah ya melakukannya secara terus-menerus. Tapi beliau lakukan itu hanya sekali atau dua kali saja, hanya sebatas untuk menjelaskan boleh ya seseorang sholat setelah witir itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa itu adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang rajih adalah pendapat yang pertama. Karena kata-kata kana yusalli kana dengan fi'il mudhari, fi'il mudhari setelahnya ini seringkali menunjukkan kepada ya perbuatan itu sekali perbuatan. Wallahu alam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh yaitu Ibn Abi Izz ketika mensyarah hadis arba'in. Nah. Kemudian ikhwatul Islam, ya selesai sudah kita membahas pembahasan tentang masalah salat witir, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yaitu tentang qiyamul lail, ya salat tahajud. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya dipersilakan. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون رجاء للذاكرين والذاكرات. Ini kerjaan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di line telepon 8236543. Kita angkat telepon yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Saya terputus. Bagi Anda yang ingin bertanya kembali, silakan di 8236543. Dan pembahasan yang kita bahas adalah salat sunnah, ya. Dari pembahasan kitab Al-Wajiz, Fi Fiqhi Sunnah wa Kitabil Aziz. Dan sebelum kita angkat pertanyaan dari saudara yang masuk, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Silahkan, Ibu. Halo. Ya, Afwan. Ya, assalamualaikum. Tayyip terputus kembali. Di 8236543 Anda bisa menghubungi kami untuk pertanyaan yang kami harapkan sesuai dengan materi dan pembahasannya. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Saudara. Di mana, Ibu? Di Mayoran. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salat witir Rasul yang salat witir. Cara salat tahajud yang menjadi jam 11 sekarat, gimana cara witirnya ya, Ustaz? Yang tadi Ustaz katakan kalau ketiduran bisa dilakukan sebelum salat zuhur gitu. Kenapa, Bu? Cara witirnya bagaimana? Satu rakaat saja, Bu. Jadi itunya apa namanya? Tahajudnya berapa? 11. 11. Iya. Kalau jadi, 11 caranya 22 22 22 22 kemudian yang terakhir 3. Yang terakhir 1. Oh, 1. Heeh. Jadi tahajudnya 22 terakhir 1 tanpa witir 1. Tanpa witir 1. Itu yang jadi 12 itu kalau malam kan 22 22 22 witir 1. Witir 1. Jadi 11 rakaat. Yang witirnya 4 rakaat. Hah? Tolong jelaskan dulu, saya teruskan jelaskan Ustaz. Jadi tahajudnya berapa rakaat? Witirnya berapa rakaat gitu? Itu saja, Ibu. Oke, segera. Iya, untuk yang satu rakaat tadi itu dengan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, kemudian satu rakaat witir. Jadi jumlahnya 11 pas saja. Jadi 11 pas. Ya. Adapun kemudian Rasulullah SAW mengqadha di waktu siang, maka yang satu rakaat dijadikan dua. Yang satu rakaat dijadikan dua karena Rasulullah SAW mengqadha di waktu siang itu menjadi genap. Makanya beliau sholat menjadi 12 rakaat. Ya, nah. Baik. Kita akan kembali penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Ridwan. Di mana Pak Ridwan? Pasar Minggu. Pasar Minggu, ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita sholat fajar, mana lebih afdol, sholat di rumah apa di masjid, Ustaz? Iya. Itu saja, Pak, ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dilihat keadaannya, kalau memang ternyata kita bisa sholat tidak ketinggalan sholat wajib, ya, sholat subuh, dengan kita sholat dua rakaat di rumah itu lebih afdol. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa seutama-utama atau afdalus salatikum fi buyutikum ilal maktubah, kata Rasulullah. Ya, seutama-utama sholat kalian adalah di rumah kalian, kecuali yang wajib. Tapi kalau misalnya ternyata terkadang banyak ya, di beberapa masjid itu adzannya agak apa qomatnya agak cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita sholat, atau misalnya rumah kita agak jauh dari masjid, sehingga ketika kita sholat 2 rakaat di rumah, pas datang ke masjid, kita sudah ketinggalan sholat, atau misalnya jadi masbuk terus tidak mendapatkan takbiratul ihram imam. Maka pada waktu itu silahkan dia sholat, dia subuh, dia datang ke masjid pas adzan subuh, kemudian dia sholat 2 rakaat di masjid itu. Itu lebih baik daripada dia kemudian terus menerus ketinggalan daripada sholat subuhnya. Saya tambahan saja, seandainya kita sholat sunnah dan kemudian di kemandangan iqamah, mana yang harus kita lakukan? Sholat apakah terus melanjutkan atau memutuskan sholat sunnah? Iya, telah ada hadis yang diriwayatkan Tirmidzi. Ya, idza uqim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah. Apabila telah dikumandangkan qomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Maka orang yang sedang sholat sunnah, tatkala dikumandangkan qomat, wajib dia memutuskan sholat tersebut dan dia segera hadir dan mengikuti bersama imam. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya, sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Saya Rudi, Pak, di Depok. Ya, silakan, Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, satu aja, Pak, cukup ya. Satu aja, Pak, ya. Oh ya, kalau misalnya kita sholat sudah masuk kedapatan sudah atah yang akhir ya. Nah itu kalau pas kita berdiri lagi pakai takbiratul ihram apa cukup apa bagaimana Pak? Kalau kita mendapatkan tahiyat akhir. Iya, tahiyat akhir kita datang ke situ udah tahiyat akhir. Dan imam belum salam. Belum. Itu apakah kita kalau misalnya kita berdiri lagi itu pakai takbiratul ihram apa? Tidak perlu. Tidak perlu, Pak. Cukup kita dia takbir di awal itu, kemudian langsung masuk bersama imam, setelah itu kita lanjutkan sholat. Nah, langsung baca Fatihah itu ya, Pak, ya? Iya. Kalau di sholat kita yang iya. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Iya. Tapi Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari pesan singkat, kita angkat terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengerjakan sholat sunnah qabla dan ba'da di masjid terus menerus karena tiap hari berada di pasar? Dari Abdullah di Depok. Emang kalau keadaannya seperti itu harus bagaimana lagi? Tidak mungkin dia pulang dulu ke rumah. Iya. Keadaan yang membuat dia itu akhirnya harus sholat terus menerus di masjid karena keadaannya di pasar, itu adalah merupakan uzur. Nah, saya kembali dari pertanyaan pesan singkat. Setelah subuh kesiangan jam setengah enam, sholat qabliyahnya bisa diqadha tidak? Iya. Apabila matahari belum terbit, dan selama matahari itu belum terbit, itu disebut waktu subuh. Saya kira setengah enam itu belum terbit ya matahari. Iya. Maka pada waktu itu bukan waktu qadha pada waktu itu. Maka pada waktu itu antum sholatlah ya dua rakaat sebelum subuh, kemudian sholat setelahnya dua rakaat sholat subuh. Allahumma kecuali dikhawatirkan kalau misalnya kita sholat qobliyah dulu akan mengakibatkan habis waktu, maka pada waktu itu kita langsung sholat subuh saja. Setelah itu diqadha ya, setelah matahari terbit. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, barang siapa yang terluput dari dua rakaat sebelum subuh, hendaklah ia qadha setelah matahari terbit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya berkaitan tentang kefiah sholat dari Aziz di Petojo Utara, di dalam sholat ada tahiyat. Apakah disunahkan oleh Rasulullah dalam tahiyat menggerakkan gerakan jari? Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i rahimahullah dari jalan Zakaria bin Abi Zaidah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakannya berdoa dengannya. Memang menjadi permasalahan sebagian ulama, ada yang mendhaifkan karena katanya ini riwayat yang syadzah. Bersendirian dia dari banyak rawi-rawi lain dalam masalah penyebutan penggerakan tangan itu atau jari telunjuk itu. Akan tetapi yang rajih dia itu termasuk ziyadatu tsiqah. karena para ulama terdahulu tidak pernah ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Yang ada hanya mentakwil saja. Wa ta'wil tafar'ut tashih, kata para ulama, sedangkan takwil itu adalah cabang dari pentashihan. Maka dari itu yang sahih wa ia adalah termasuk ziyadatul thiqah dan disunnahkan, ya hukumnya sunnah saja untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk itu. Naam. Baik. Dari Supri di Tanjung Priok, bagaimana tentang tata cara duduk tasyahud akhir di salat sunnah, apakah iftiras atau kata waruk? Apabila dua rakaat, maka yang sahih wallahu alam, yang saya condong kepadanya itu dengan duduk iftiras, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan banyak masyayikh di zaman ini. Berdasarkan beberapa keumuman di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana idza jalasa fi ar-raka'atain yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila duduk di dua rakaat beliau mengucapkan at-tahiyyah. Ya, apabila beliau duduk di dua rakaat beliau mengucapkan tahiyat dan beliau duduk iftirash. Nah. Baik, kita akan kembali dari telepon yang ingin bertanya, silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Usman di Cikarang, Ustaz. Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz pernah bilang waktu itu kalau ada di masjid ada imam tetap, kita tidak boleh membuat jemaah selanjutnya. Iya. Tapi kalau kita di perusahaan, Ustaz, ya, ada istirahatnya kan berbeda-beda. Terus kita suka nggak ada imam tetap di perusahaan, tapi kita suka buat jemaah selanjutnya karena istirahatnya berbeda-beda. Bagaimana nilai sholatnya itu, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila itu di masjid safar yang disebut oleh para ulama itu sebagai masjid safar, yang di situ memang ya orang biasa sholat berganti-gantian, boleh ya sampai beberapa kali jamaah. Tapi kalau di perusahaan itu memang itu ada masjid yang ditetapkan para ya, maka pada waktu itu hendaklah lebih baik sholat sendiri-sendiri. Allah maka kecuali kalau keadaan gambarannya seperti antum sebutkan, di mana masjid itu memang tidak digunakan kecuali pada saat-saat ya jam kerja saja, sehingga ya pada waktu itu bergantian orang-orang di situ, maka hukumnya sama dengan hukum masjid safar, wallahu a'lam. Nah. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Salam. Iya. Dengan siapa, di mana? Dengan Al-Tahat di Cikarang. Silakan, Pak. Ini mau nanya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kan setelah sholat di PT sering sendirian kalau mamanya sholat maghrib gitu. Apakah harus dikeraskan bacaannya? Kemudian kalau sholat maghrib, ada yang halo? Sholat yang dikeraskan bacaannya? Iya, apakah harus dikeraskan kalau sendirian? Iya. Kemudian kalau ada yang datang umpamanya enggak dikeraskan, itu apakah harus dikeraskan gitu aja, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang disunahkan padanya mengeraskan suara, disunahkan kita mengeraskan suara walaupun kita salat sendirian. Itu disunahkan. Ya, tidak diharuskan, tidak wajib hukumnya, tapi itu hukumnya sunnah saja. Nah. Baik, kita akan kembali dari telepon di 8236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Yudin di Bekasi, Harapan Jaya. Oh ya, silakan. Itu Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya tentang masalah salat witir atau rakaat. Halo. Ya, silakan. Kenapa? Jika salat witir satu rakaat, kita duduknya iftiras atau tawarruk? Baik, itu saja. Iya. Ya. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salat witir yang satu rakaat, maka ya Allah alam sholatnya dengan duduknya dengan tawarruk. Ini dengan berdasarkan keumuman hadis dalam riwayat Abu Daud, wa idza jalasa fi raq'atil lati yusallimu fiha, apabila beliau duduk di rakaat yang beliau salam padanya, maka beliau pun sholat duduk dalam keadaan tawarruk. Allah alam. Iya. Tapi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di 8236543. Pembahasan tentang sholat tawo yang kita kaji dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitab Al-Aziz. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Pak Sujono. Di mana, Pak? Di Kemayoran. Ya, silakan, Pak. Pak Ustaz, mau tanya. Iya. Andai kata kita itu ada orang jamaah yang ketinggalan, soal jamaah yang ketinggalan, misalnya ngaji dua rakaat, nah kita datang, apa kita boleh makmum sama orang yang ketinggalan itu, Pak Ustaz? Iya. Nah, telah kita sebutkan akhi bahwa, dan telah kita bahas, tidak boleh, ya, makruh kata Imam Syafi'i kita mengadakan jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama. Maka, ya, kalau kita datang dalam keadaan ada orang masbuk, tidak, ya, kita jangan berimam lagi kepada orang tersebut. Ya, kita sholat sendirian saja. Ya, masing-masing kita sholat. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Dalam hadis dikatakan sholat sunnah yang kita kerjakan bisa menambal sholat wajib yang kurang mengerjakannya. Betul. Dan dulu saya sering meninggalkan sholat, haruskah mengqadha sholat? Nah, sesuatu sholat yang ditinggalkan karena sengaja, maka tidak ada qadha untuknya. Kenapa? Pertama, karena qadha tidak ada manfaat lagi buat dia. Ya, yang disunahkan untuk mengqadha kalau ada udzur saja, yaitu seperti ketiduran atau lupa. Adapun mereka yang meninggalkan sholat ya karena sengaja, maka tidak ada qadha untuknya. Cukup dia bertaubat saja. Masih dari pesan singkat, bolehkah kita menggabungkan sholat tahiyatul dengan sholat qabliyah subuh? Boleh. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang tahiyat masjid, beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Ya, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ya, dia sholat dua rakaat, maka apabila dia sholat dua rakaat subuh sudah mencukupinya. Taib, kembali dari pesan singkat. Ustaz, bolehkah kita melaksanakan sholat witir satu rakaat terus menerus? Tentu ikhwatul Islam yang sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita melakukan witir itu sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Terkadang satu rakaat, terkadang tiga rakaat, terkadang lima rakaat, terkadang sembilan rakaat, sehingga kita tidak meninggalkan ya sebuah sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya terkadang melakukan ini dan itu. Maka yang sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beragam, maka kita pun lakukan secara beragam pula. Ya. Nah. Taib, dari Ibu Sri di Narogo, mungkin minta diberikan penjelasan lagi pertanyaan seperti ini. Anda mau tanya sholat tatawu itu sholat sunnah apa dan dilakukan pada jam berapa? Jam sholat berapa rakaat? Sholat tatawu itu adalah sholat sunnah, dan sholat sunnah itu macamnya banyak. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat duha, ada sholat malam, ada sholat istikharah, dan lain-lain. InsyaAllah kita akan bahas satu persatu. Dari Umu Imran di Pondok Cabe, Ustaz, Anda ketinggalan sholat qobliyah subuh, apakah bisa diqobok setelah matahari terbit jam 7 lewat? Iya. Ya, apabila kita ketinggalan sholat dua rakaat sebelum subuh, maka kita qobok setelah matahari terbit. Ya, kalau 7, jam 7 lewat, saya kira matahari sudah agak tinggi. Ya. Nah. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dengar. Iya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi itu doa itu bagaimana Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib dan Tarhib. Baik, kembali kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Saya terputus bagiannya, ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa Bapak, di mana? Jadi Eko di Raulung. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin pembahasan yang terdahulu barangkali. Iya. Apakah ada sunnahnya atau dibolehkan orang yang satu rangkaian sholat itu dalam membaca bacaan ruku dan sujudnya itu dirobah-robah gitu, Ustaz? Umpama kalau ruku itu kan subhanarabbil azim, temenannya itu kan ketika sujud subhanarabbil a'la. Iya. Tapi di rangkaian berikutnya dia baca yang lainnya gitu, Ustaz. Subhan kudusun atau subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya ketahui akhi, kita lakukan sunnah itu dalam satu sholat. Ya, misalnya subhana rabbiyal a'la dalam satu rakaat, dalam satu sholat itu, bukan dalam satu rakaat. Ya. Nanti sholat lainnya lagi baru bacaan yang lainnya, silakan. Karena ya kalau dikatakan setiap rakaat berbeda-beda, ini butuh contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya Allah. Nah. Baik, kembali di kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan aku Rika di Jakarta. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya tentang ini, Tad, kalau misalnya kan ada hadis yang menjelaskan kalau seandainya kamu takut ketiduran nggak bisa bangun malam gitu, yeah, kita disuruh sholat witir gitu kan, mm-hmm, terus seandainya terus malamnya begitu bangun gitu kan, akhirnya bisa bangun, sholat witirnya yang apa, sholat witir, perlu sholat witir lagi atau enggak gitu, Tad? Itu aja, Tad, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Apabila kita sudah sholat witir sebelum tidur, kemudian ternyata bisa bangun di waktu malam, silakan Anda tahajud dan tidak sholat witir lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Naam. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Yanti di Bandar Subang. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, saya selama ini salat qobliyah duhur itu 4 rakaat. Tapi saya takutnya menyerupai sholat duhurnya, jadi nggak pakai ini, pakai apa, atahiyat awal, itu udah benar apa belum? Yang lebih baik Ibu dua rakaat salam. Oh iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagi Anda yang ingin bertanya, kita masih punya waktu di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, Anda sering menemukan di suatu daerah itu banyak masjid yang antara staf laki-laki dengan staf perempuan itu satu jajar, Ustaz. Sejajar, yeah, gitu. Apakah itu sholatnya syah? Dan apakah ada dalil yang menguatkan bahwa staf perempuan itu harus di belakang laki-laki gitu, Ustaz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya sah, namun mereka telah berbuat bid'ah dalam agama. Mengapa demikian? Karena tidak pernah dinukil di zaman Rasulullah, tidak pula sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya, bahwa wanita sejajar dengan laki-laki. Yang adalah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ya khairu shufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Ya. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah di awal, yang paling buruk adalah di akhir. Sedangkan wanita yang paling baik adalah di akhir, yang paling buruk adalah di awal. Ya. Demikian pula telah datang banyak nukilan-nukilan kepada kita yang dengan sanad-sanad yang sahih bahwa wanita di zaman Rasulullah sholatnya itu di belakang. Sampai dalam satu riwayat bahwa ada seorang sahabat sengaja sholat di belakang karena ya dia ingin mengintip wanita yang sangat cantik yang sedang sholat, ikut sholat berjamaah pada waktu itu. Ya. Yang kemudian Allah tegur dalam firman Allah Subhanahu dalam surat Al-Mursalat, saya lupa ya ayatnya. Ini ikhwatul Islam menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah para wanita itu di belakang, bukan sejajar. Adapun ya sebagian masjid yang menjadikan wanita dan laki-laki itu sejajar, maka ini jelas perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Naam. Baik, kita angkat terlebih dahulu dari pesan singkat dari pertanyaan yang sama dari Akhir Ridwan di Jakarta Utara dan dari Muhammad di Ciputat. Saat menerangkan kembali penjelasan tentang kunut witir, apakah sebelum dan setelah ruku dan bagaimana caranya? Untuk kunut witir akhi, maka yang sunnah itu sebelum ruku berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab tadi, ya. Dan itu pula yang banyak dirajihkan oleh para ulama di antaranya Al Hafidz Ibnu Hajar, bahwa ya untuk setelah ruku waktu itigal itu khusus untuk kunut nazilah. Adapun ya kunut yang bukan nazilah, maka itu biasanya kata Ibnu Hajar sebelum ruku. Yaitu setelah kita membaca surat selesai, sebelum kita ruku, ya kita langsung mengangkat tangan dan kunut. Baik, kembali kita angkat dari pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar kita. Anda berhenti haid ketika matahari sudah terbit, apakah tetap wajib sholat subuh? Ustaz? Tidak. Apabila ya haid anti berhenti tepat matahari terbit dan sudah habis waktu subuh, maka tidak ada kewajiban anti untuk sholat subuh. Saya berkaitan tentang sholat witir, doa kunutnya, bolehkah kita mengangkat tangan? Sudah disebutkan tadi riwayat, ada dua riwayat dalam hal ini, bolehnya mengangkat tangan dalam kunut. Saya kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Abdul Haris Pak di silakan Pak. Ini mengenai kunut witir saja. Ya. Yang pernah saya sampaikan waktu sholat Ramadan kemarin itu, di sini dibolehkan berkunut sebelum ruku itu. setelah kita sudah selesai sholat, ada seorang, yaitu seorang imam, dia menyatakan, ini jamaah mau dibawa kemana nih? Karena mereka dianggap asing itu, Ustaz. Padahal ini sudah kita sampaikan sebelum kita sholat tarawih gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang, akhi, orang yang baru tahu pasti menganggap sesuatu yang baru tahu itu anggap asing oleh dia. Ya. Tentu penganggapan asing oleh orang yang baru tahu tidak menjadikan itu asing. Kalau memang jelas itu telah ada sunnahnya. Makanya kita tidak perlu menggubris perkataan orang seperti itu, tentu kita baik-baik jelaskan kepadanya. Kalau dia katakan mau dibawa kemana jamaah ini, kita katakan dibawa kepada sunnah. Jelas sekali sunahnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih. Ya, kita jelaskan secara ilmiah dengan dalil-dalil dan perkataan para ulama sehingga dia betul-betul faham dalam masalah ini. Dan beritahu kepada dia bahwa ya penganggapan asing buat dia itu akibat daripada ketidaktahuan dia selama ini, tidak pernah mempelajari dalil-dalil dari sunah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Abdullah di Sawangan. Eh, silakan Pak. Untuk ini Ustaz, salat Jumat dan salat subuh apa duduknya iktiraz apa tawarruk? Jazakallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya sebutkan tadi untuk salat yang dua rakaat, salat subuh, salat Jumat, demikian pula salat sunnah, maka yang sahih adalah dengan duduk iftiraz. Nah. Baik, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Ibu, di mana? Ibu Reni di Putat. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau nanya Ustaz. Iya. Kalau salat tahajud kan dua rakaat Ustaz ya. Salam dua rakaat salam. Terus kalau misalnya witirnya saya lakukan 3 rakaat sekaligus, boleh atau tidak, atau dua rakaat terus satu rakaat juga? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk para pendengar, saya berharap ya ketika kajian itu diperhatikan secara seksama, supaya ya terkadang sesuatu yang sudah kita kaji akhirnya dipertanyakan lagi. Ya mungkin kita berharap Ibu tadi tidak mendengarkan kajian dari awal. Ya sudah kita bahas bahwa untuk 3 rakaat itu boleh dengan 2 cara. Satu cara yaitu dengan 2-1, satu lagi dengan 3 rakaat dengan sekali tahiyat di akhirnya. Jadi boleh dua-duanya. Nah. Kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ridwan di Pondok Kelapa. Silakan Pak Ridwan. Ini mengenai doa dalam sujud Ustaz. Iya. Kan ada hadis yang mengatakan tidak boleh membaca ayat Al-Qur'an di dalam di waktu sujud. Betul. Kalau kita yang kita baca itu doa, bagaimana? Karena saya pernah baca di majalah Sunnah, saya lupa edisinya, ada fatwa dari Saudi dibolehkan gitu, kayaknya kayak itu sebatas doa. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hatta para ulama di zaman ini juga ikhtilaf. Yang saya dengar dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, beliau mengatakan tidak boleh. Ya, walaupun itu doa. Selama itu dari Al-Qur'an tidak boleh, kata beliau. Ya, walaupun itu doa. Kenapa? Karena keumuman larangan membaca Al-Qur'an itu mencakup bukan hanya bacaan Al-Qur'an yang bukan doa. Ya, karena Rasulullah mengatakan aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an di waktu ruku dan sujud. Dilarang untuk membaca Al-Quran. Kata-kata membaca Al-Quran ini ya umum, masuk padanya doanya, demikian pula yang selain doanya. Maka dari itu yang lebih baik kita tidak membaca doa dari Al-Quran. Kita cukupkan dengan doa-doa dari sunnah, dan itu lebih banyak. Nah. Kita akan kembali di pasal singkat. Tadi disebutkan dalil ketika dikumandangkannya iqamat, maka kita tidak melaksanakan sholat sunnah. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang sholatnya di rumah, apakah dia setelah iqamat dikumandangkan boleh melakukan sholat qubliyah? Ya, yang jelas kalau di wanita di rumah, tentu dia tidak ikut sholat yang ada di masjid. Maka ketika dia mendengar iqamat di masjid, jangan ia putuskan. ya tidak perlu ya putuskan ya sholat lah, ya teruskan saja sholat sunnahnya itu. Ya saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.